بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar setia Radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kembali kita berjumpa di studio ini untuk melanjutkan pembahasan kitab fikih, kitab praktis yang membahas tentang fikih wanita, yang ditulis oleh Syekh Dr. Soleh Fauzan Al-Fauzan Hafidhullah. Kita telah membahas tentang masalah hukum-hukum yang terkait dengan haid, istihadah dan nifas. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum bagi wanita yang haid. Telah dijelaskan bahasanya hukum-hukum bagi wanita yang haid, pertama diharamkan dalam keadaan haid seorang suami mengumpuli istrinya. Begitu pula tidak boleh wanita yang haid menjalankan puasa dan sholat, dan diharamkan pula baginya untuk memegang mushaf tanpa ada pembatas, sebagaimana ini adalah pendapat para a'immatul arba'ah dan juga para ulama yang lainnya. Namun sebagaimana kita jelaskan, bagi mereka wanita yang haid, dasarkan pendapat yang sahih bagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, mereka boleh membaca Al-Qur'anul Karim bi ghairi masil Al-Qur'an, dengan tanpa menyentuh mushaf Al-Qur'an. Dengan tanpa menyentuh mushaf Al-Qur'an, ini pendapat yang dirajikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kemudian permasalahan yang lainnya adalah yuhramu 'alal haidi at-tawafu bil baiti, diharamkan bagi wanita yang haid untuk melakukan tawaf di Baitillahil Haram. Ketika seorang wanita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah, sebagaimana yang sekarang dilakukan oleh saudara-saudara kita menunaikan ibadah haji, dan mereka sekaligus melakukan umroh bil baitillah di rumah Allah Subhanahu wa taala di Makkah al-Mukarramah. Ini perlu diperhatikan ketika dalam kondisi haid, yakni ketika kemudian dia datang ke tempat tersebut menunaikan ibadah haji dan umroh, kemudian datang haid, maka diharamkan bagi wanita untuk melakukan tawaf, yakni mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran ketika dia menjalankan tawaf. Ini tidak boleh ketika wanita itu dalam keadaan haid. Berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah ini menjalankan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun padanya haid, beliau tertimpa haid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, if'ali ma yaf'alul haju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadhuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Aisyah, lakukan apa yang dilakukan oleh para haji, para orang-orang yang melakukan ibadah haji, selain engkau melakukan tawaf bil baiti, yakni di baitillah, di Ka'bah, hatta tadhuri, sampai engkau suci. Jadi melakukan apa saja yang dilakukan para ibadah haji, termasuk di situ yakni berdoa, berzikir, qiraatul Quran, ini dilakukan para haji. Yang dilarang di sana ketika wanita haid itu adalah melakukan tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran sampai benar-benar dia suci dari haidnya. Sampai benar-benar wanita tersebut suci dari haidnya. Di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, beliau berkata kepada Aisyah, "Ungzuri fa idza tahurti fakhruji ila tan'im." Di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Tunggulah. Maka jika engkau telah suci, keluarlah menuju Tan'im." Tan'im tempat mikot bagi orang-orang yang ingin melakukan umroh. Ketika dia telah berdarah di sana, dia mengambil mikot dari Tan'im. Berdasarkan hadis-hadis ini, maka wanita yang haid diharamkan untuk melakukan tawaf. Kemudian masalah yang lainnya yang terkait dengan wanita yang haid adalah yuhramu alal haidi al-labsu fil masjidi. Diharamkan pada wanita haid untuk tinggal diam di masjid. Tidak boleh bagi wanita haid ketika dia dalam keadaan haid tinggal diam di masjid. Dasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la uhillu al-masjida li haidin wala li junubin." Sungguh aku tidak menghalalkan masjid itu untuk wanita yang haid dan tidak pula untuk orang yang junub. Berdasarkan riwayat daripada Rawahu Abu Dawud. Dan juga ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yang menyebutkan bahasanya, "Innal masjida la yahillu li haidin wala junubin." Sesungguhnya masjid itu tidak halal bagi wanita yang haid dan orang yang junub, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini permasalahan bagi atau hukum bagi wanita yang haid. Dia tidak boleh berdiam diri di masjid. Wa yajuzu lahal murur minal masjid min ghairi labsin. Namun dibolehkan baginya melewati masjid, ya, lewat untuk satu keperluan, mungkin ada keperluan di masjid tersebut, dia ingin mengambil sesuatu yang ada di masjid tersebut, min ghairi lafsin, tanpa dia berdiam diri di tempat tersebut. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawalainil khumrata minal masjid, ambilkan untukku tikar kecil dari masjid. Fakultu, maka Aisyah pun mengatakan, saya mengatakan, inni haidun, sungguh aku dalam keadaan haid. Faqala, inna haidotaka laisat biyadiki, sesungguhnya haidmu itu bukan ada di tanganmu. Haidmu bukan ada di tanganmu. Jadi bukan perkara yang haram seseorang mengambil sesuatu ketika dia haid, nah, atau ketika dia haid mengambil sesuatu dari masjid sekedar lewat. Ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi wanita yang haid untuk mengambil sesuatu atau melewati masjid dalam rangka untuk keperluan, kepentingan yang memang dibutuhkan dia untuk pergi ke masjid tersebut dan mengambil sesuatu yang ada di masjid. Kemudian masalah yang lainnya, ikhwan fillah wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Al-Itisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ba'sa an ta'tiyal haidu bil adkari syar'iyyah min at-tahlil wa takbir wa tasbih wal ad'iyah wa an ta'tiya bil awradi syar'iyyatil masru'ah fi shobah wal masa' wa inda an-nawm wal istiqad wala ba'sa an taqra'a fi kutubil ilmi ka tafsiri wal hadisi wal fikhi. Terkait dengan hukum-hukum wanita yang haid, maka tidak mengapa bagi wanita yang haid untuk melakukan zikir-zikir yang syar'i. Dia berzikir ketika mau tidur misalnya dengan mengucapkan tahlil, takbir, tasbih, dan juga dibolehkan bagi dia untuk berdoa dengan doa apa saja, baik yang datang dari Al-Qur'anul Karim, yang dia dapatkan doa tersebut dari Al-Qur'anul Karim, ataupun doa-doa yang dia dapatkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa dengan doa-doa tersebut, maka tidak mengapa. Dan juga boleh bagi dia melakukan wirid yang disyariatkan, zikir sobah misalnya, dia baca setiap saat ketika masuk waktu subuh, waktu pagi dia berdoa, dia berzikir dengan zikir sobah. Dia lakukan rutin yang demikian, dan juga berzikir zikrul masa. Dia berwirid dengan wirid ketika sore, zikir sore itu dia lakukan. Begitu pula wa'inda naum, ketika mau tidur padanya juga ada zikir-zikir, qiraah, membaca ayat kursi, membaca akhir daripada surat Al-Baqarah, membaca muta'awwidhatain, membaca surat Al-Ikhlas, kemudian dia mengucapkan tasbih, takbir, dan tahmid 33 kali. Ini dibolehkan, tidak mengapa. Wala ba'sa an taqra'a, begitu pula ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur dia mengucapkan doa-doa bangun tidur. Wala ba'sa an taqra'a fi kutubil ilmi ka tafsiri wal hadisi wal fikhi. Tidak pula mengapa dia wanita, untuk wanita yang haid, untuk membaca kitab-kitab ilmu tafsir seperti tafsir Al-Qur'an, begitu pula hadis An-Nabawi, dan juga permasalahan-permasalahan fikih. Dan juga sekaligus boleh bagi wanita yang haid, sebagaimana yang tampak bahasanya, wanita yang haid boleh pula membaca Al-Quranul Karim bi ghairi masni mushab, dengan tanpa menyentuh mushab Al-Quran, dengan tanpa menyentuh mushab Al-Quran. Ini yang terkait dengan hukum-hukum sekitar wanita yang haid yang diharamkan baginya. Hendaknya bagi para wanita memperhatikan perkara ini. Ini secara ringkas disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Al-Ibtisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang lain, faedah terkait dengan hukum sufrah wal qudrah. Faedatun fi hukmi sufrah wal qudrah. Kita bisa mengambil faedah daripada permasalahan sufrah dan qudrah. As-sufrah, as-sufratu syai'un kasadid ya'luhu sufrah. Sufrah itu adalah sesuatu seperti nanah yang mendominasi warna kuning. Ya, ini dia berwarna kuning, cairan yang berwarna kuning seperti nanah. Wal qudrah syai'un kal ma'il wasahil kadari. Qudrah itu adalah sesuatu seperti air yang keruh dan kotor. Seperti air yang keruh dan kotor. Bagaimana kedua air ini kalau kemudian keluar dari seorang wanita? Bagaimana seharusnya yang dia lakukan? Maka dijelaskan oleh Syaikh Fauzan hafizahullah, faida kharaja min al-mar'ati qudratun aw sufratun fi waqti adatiha fa innaha ta'tabiruhuma haidun ya'khudani ahkamahu sabiqa. Maka jika keluar dari seorang wanita cairan keruh dan juga cairan kuning pada waktu kebiasaan dia haid, maka wanita tersebut menganggap cairan keruh dan cairan kuning tersebut sebagai haid. Kalau keluarnya itu bersamaan dengan waktu dia haid, kebiasaan dia haid, maka dia anggap cairan dan warna kuning tersebut, cairan keruh dan cairan kuning tersebut sebagai haid. Kemudian dia ya'khudani ahkam as-sabiqah, dia mengambil hukum-hukum yang telah disebutkan yang terdahulu. Dilarangnya hukum-hukum wanita yang haid, ya, dilarang suami untuk menghubunginya, dilarang yakni untuk yakni membaca Al-Qur'an dengan memegang mushaf, dilarang melakukan sholat puasa, dilarang dia untuk melakukan tawaf dan lain-lain sebagainya. Dilarang dia untuk berdiam diri di masjid. Nah, dia ambil hukum-hukum haid ketika keluar cairan keruh dan cairan kuning bersamaan dengan waktu haid. Wa in kharaja minal mar'ati fi ghairi waqtil 'adah fa innaha la ta'tabiruha sayan wa ta'tabiru nafsaha tahiran. Dan jika keluarnya cairan keruh dan juga cairan kuning tersebut dari seorang wanita di luar waktu kebiasaan dia haid, maka wanita tersebut tidak menganggap sesuatu tersebut, dan dia menganggap dirinya sebagai wanita yang suci. Jika keluarnya itu di luar waktu haid, maka cairan keruh dan cairan kuning itu tidak dianggap sebagai suatu apapun. Liqauli Ummu Atiyah radhiyallahu anha, berdasarkan ucapan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kunna la na'udul qudrah wasufrah ba'da dhuhri syai'an. Kami tidak menganggap cairan keruh dan cairan kuning setelah masa suci sebagai apapun. Ini tidak dianggap dia sebagai suatu daripada haid. Maka dia menganggap dirinya sebagai orang yang suci. sehingga dengannya dia tidak boleh kemudian meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan lain-lain sebagainya, amalan-amalan soleh yang mestinya dia lakukan. Nah, ini jika keluarnya di waktu kebiasaan dia haid. Nah, di luar waktu kebiasaan dia haid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari tanpa lafaz ba'da tuhri. Wa hadalahu hukmur rafi' inda ahli hadis. Pada hadis ini ada hukum yang marfu' menurut para ulama ahlul hadis. Li'annahu ya'tabiru takriran minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu dianggap sebagai takrir, penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ketika mereka yakni mengalami keluarnya cairan keruh dan cairan kuning setelah suci, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan tentang keadaan tersebut. Bahkan mereka tidak menganggap cairan tersebut sebagai suatu apapun atau sebagai suatu yang haid. Wa mafhumuhu, yang terpahami dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal qutrah wa sufrah qabla tuhri haidun. Bahasanya cairan keruh dan cairan kuning sebelum masa suci atau ketika dia berada pada masa haid itu teranggap sebagai haid. Ta'khudani ahkamahu, maka wanita mengambil hukum-hukum bagi dirinya sebagai hukum wanita yang haid. Nah, sehingga dia tidak boleh puasa, sholat dan sebagainya dari hukum-hukum yang dilarang bagi wanita yang haid, bagi wanita yang haid untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang baginya. Kemudian masalah yang lain adalah faedah yang lain yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidzullah adalah perkara mal ladzi ta'rifu bil mar'atu nihayata haidiha. Kapan seorang wanita itu mengetahui akhir daripada haidnya, atau kapan seorang wanita itu mengetahui bahwasanya haidnya itu telah berakhir. Maka disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidzullah, ta'rifu dzalika binqita'id dami wa dzalika bi ahadi alamatain. Wanita bisa mengetahui yakni akhir daripada haidnya itu dengan terputusnya darah. Darah tidak mengalir lagi. Dan itu bisa diketahui dengan salah satu dari dua tanda. Wanita bisa mengetahui berakhirnya masa haid itu dengan salah satu dari dua tanda. Al-alamatul ula, tanda yang pertama adalah nuzulu qassatil baydha. Nuzulu qassatil baydha wa ya bi fathil qaf. Nah, yakni keluarnya qassatil baydha, yakni dengan memberi fathah pada huruf qaf, itu maknanya adalah ma'un abyadu yattabi'ul haidha yusbihu ma'al jissi wa qad takunu bighairi launil biyad. Yang namanya qassatil baydha itu adalah air yang yakni air putih yang mengikuti darah haid, cairan putih yang mengikuti darah haid yang serupa dengan air kapur. Cairan putih yang menyerupai, yang mengikuti darah haid dan serupa dengan air kapur. Wa qad takunu bi ghairi launil biyad, dan terkadang cairan itu tidak berwarna putih. Fa qad yahtalifu launuha bi ikhtilafi ahwalin sa. Berbeda warnanya, terkadang berbeda warnanya karena berbedanya keadaan wanita-wanita tersebut. Mungkin dia tinggal di tempat ini atau konsumsi makanan yang dia konsumsi dan lain sebagainya menjadikan air tadi tidak sama. Terkadang berwarna putih atau terkadang berwarna yang lainnya, agak jernih atau yang lainnya. Yang jelas cairan yang mengikuti darah haid, yang keumumannya itu seperti air kapur. Ini menandakan bahwasanya waktu haid seorang wanita telah berakhir. Nah, ketika cairan ini keluar, cairan putih tersebut keluar. Ini tanda yang pertama. Wanita bisa mengetahui bahwasanya haidnya telah berakhir dengan keluarnya qashatul baydha. Tanda yang kedua adalah al-jufuf. Nah, tanda yang kedua adalah al-jufuf, yakni telah kering darah tersebut, tidak mengalir lagi. Yaitu dia dengan cara bagaimana mengetahui bahwasanya haidnya telah kering dan tidak keluar lagi, yakni dengan cara antut hilakhir kotan au kutonatan fi farjiha, dengan cara dia memasukkan secarik kain ataupun secuil kapas ya, untuk dia masukkan di farjinya. Thumma tukhrijuha jafatan, kemudian dia keluarkan secarik kain tersebut atau kapas tersebut dalam keadaan kering. Ya. Dalam keadaan kapas ataupun secarik kain tersebut kering. Laisa 'alaiha syai'un la minat dami wala minal kudrati au sufrati. Ketika dikeluarkan secarik kain tersebut, tidak ada sesuatu yang menempel pada secarik kain itu ataupun pada kapas itu, sesuatu dari darah, dan tidak pula menempel padanya cairan yang keruh, dan tidak pula menempel padanya cairan kuning. Sehingga benar-benar telah kering. Sehingga benar-benar bahwasanya darah itu tidak keluar. Ini menunjukkan bahwasanya masa haidnya telah berakhir dengan cara demikian. Jadi ada dua cara wanita bisa mengetahui masa akhir daripada haidnya. Dengan keluarnya cairan putih seperti air kapur, dan dengan cara bahasanya telah kering, tidak lagi keluar, yakni darah padanya, dengan cara yakni dengan menggunakan secarik kain ataupun kapas. Nah, digunakan untuk melihat apakah masih ada cairan ataukah tidak. Kalau sudah tidak ada cairan yang menempel pada kain tersebut atau kapas tersebut, maka teranggap bahasanya wanita tersebut telah suci. Ikhwani fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pembahasan tentang bagaimana cara wanita mengetahui masa akhir haidnya. Kemudian bagaimana setelah berakhir haidnya? Apa yang seharusnya dilakukan oleh wanita haid ketika telah berakhir? Ketika telah berakhir masa haidnya, apa yang mesti dia lakukan? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, "Ma yalzamul haidu inda nihayati haidiha." Apa yang harus dia lakukan oleh wanita yang haid ketika berakhir masa haidnya? "Yalzamul haidu inda nihayati haidiha an taghtasila wa dhalika bi dabi an tastamal al ma'a bi niyyati taharah fi jami'i badaniha." Wajib bagi wanita yang haid ketika telah yakni berakhir masa haidnya, agar supaya dia mandi. Dia melakukan pembersihan diri dengan cara mandi. Yang demikian itu dia dengan yakni menggunakan air dengan niat bersuci pada semua badannya. Ini ketika berakhir waktu haidnya. Apa yang dia lakukan? Dia mandi, membersihkan seluruh badannya dengan air. Nah, ini sebagaimana yang sudah maklum bagi kita. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Fa idza aqbalat haidatuki fata'is salata wa idza adbarat faktasili wasalli." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila datang haidmu, fada'is shalah, tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, dan jika berlalu haidmu, faghtasili wa shalli. Ya, maka hendaknya kalian mandi dan kemudian menjalankan salat. Ini yang menjadi yakni dalil bagi kita di sini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza adbarat faghtasili, dan jika telah berlalu haidmu maka hendaknya kalian mandi. Jadi ketika telah berakhir haid bagi seorang wanita, maka kewajiban bagi dia adalah dia mandi. Dia mandi. Kemudian bagaimana sifat ataupun cara wanita mandi? Yani antan ya raf al hadasi awi taharati lis shalah. Sifatnya ataupun caranya mandi dari haid adalah seorang wanita meniatkan ketika mandi dia berniat untuk mengangkat hadas. Au berniat untuk suci, bersuci untuk menjalankan sholat, mengangkat hadas dan berniat bersuci untuk menjalankan sholat wa nahiyah dan selainnya. Summa taqul bismillah, summa tufidul ma'a ala jami'i jismiha, wa tarwi usula sa'ri ra'siha, wa la yalzimuha naqdahu in kana madfuran, wa innama tarwihi bil ma'. Kemudian dia mengucapkan bismillah, lalu dia menuangkan air pada seluruh tubuhnya. Menyiramkan air pada seluruh tubuhnya. Wa tarwi usula sa'ri ra'siha, dan juga dia yakni membasahi yakni pokok atau akar rambut kepalanya. Dia basahi akar atau pokok rambut kepalanya di sela-sela agar supaya masuk kepada yakni pokok ataupun akar daripada rambut kepalanya. Wala yalzimuha naqdahu in kana madfuran, dan tidak wajib bagi wanita untuk mengurai rambutnya ketika mungkin ketika itu dia dalam keadaan madfuran, dalam keadaan dikepang. Rambutnya dalam keadaan dikepang, maka tidak perlu bagi dia untuk menguraikannya. Wa innama tarwihi bil ma', cukup bagi wanita untuk membasahi rambut tersebut dengan air sampai benar-benar basah semua apa yang ada pada rambut tersebut. Nah, jadi tidak ada keharusan untuk mengurai rambut ketika rambut itu dalam keadaan dikepang. Kemudian wa in istamalat asidro awil mawad al munandofah ma'al ma'i fahasanun. Jika wanita itu yakni menggunakan daun bidara ataupun menggunakan bahan pembersih yang lainnya bersamaan dengan air, maka itu bagus. Yakni dia mungkin memakai alat-alat yang bisa membersihkan untuk tubuhnya, menjadikan wangi bagi tubuhnya dan sebagainya, maka itu baik. Ya, dia menggunakan daun bidara ataupun alat-alat pembersih yang lainnya, sabun, sampo, maka itu baiknya. Wa istahabbu akhdhu qadnati fiha miskun aw ghayruhu min at-tibi taj'alu fi farjiha ba'dal iktisal. Disukai bagi wanita ketika dia telah selesai dari mandi dengan niat mengangkat hadas dan bersuci untuk melakukan sholat, disukai setelah itu dia mengambil kapas yang telah diberi misik wanginan atau selainnya dari wangian-wangian yang ada, lalu dia taruh pada farjinya setelah dia mandi. Ini berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Asma tentang perkara itu. Jadi Rasulullah perintahkan kepada Asma agar supaya memberikan kapas pada farjinya ketika telah selesai dari mandi. Ini perkara yang disukai dan disunahkan. Atau menggunakan alat-alat yang lainnya yang bisa dia gunakan pada masa sekarang, banyak alat-alat yang bisa digunakan untuk hal yang demikian. Ini adalah kewajiban bagi seorang yang wanita yang haid, ketika telah suci dari haidnya dia harus segera mandi. Harus mandi untuk kemudian menjalankan sholat ketika waktu itu sudah masuk waktu sholat dan lain sebagainya. Atau menjalankan amalan-amalan sholat yang lainnya. Kemudian, ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar radio Al-Itisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syaikh Fauzan hafizahullah membawakan tanbihun muhin, yakni peringatan yang penting untuk diketahui bagi para wanita yang haid, yang mengalami haid apabila telah suci. Bagaimana keadaan-keadaan sucinya ini perlu diperhatikan. Tanbihun muhim. Perlu diketahui, ini penting sekali bagi wanita yang haid. Idza taharat al-haidu awin nufasa qabla ghurubi syamsi lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal asra min hadzal yaumi. Jika wanita haid atau wanita yang nifas dia suci sebelum tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat duhur dan asar. Min hadal yaum, dari hari itu, yakni hari ketika dia bersuci. Jadi wanita yang haid dan wanita yang nifas, ketika dia bersuci sebelum terbenamnya matahari, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat duhur dan asar. Wa man taharat minhuma qabla tulu'il fajri lazimaha an tusalli al-maghriba wal isya'a min hadhihi al-laila. Dan siapa di antara wanita yang telah suci dari haid ataupun nifas sebelum terbitnya fajar, maka wajib bagi wanita tersebut untuk melakukan sholat maghrib dan sholat isya min hadihil laylah, dari malam ini, malam itu. Dia lakukan sholat maghrib dan sholat isya. Nah, ketika dia suci, mungkin sucinya mungkin setelah isya atau pada akhir malam tersebut. Maka waktu sholat isya itu masih dilakukan sholat yang lain, sholat maghrib, dalam keadaan fiha lil udri. Lianna waqta sholati tsaniyah waktu li sholatil ula fi halil udhri. Karena waktu sholat yang kedua itu menjadi waktu sholat yang pertama pada keadaan udhur. Seperti wanita yang haid, wanita haid atau wanita nifas, dia udhur dalam hal ini. Maka ketika dia suci dalam waktu-waktu tersebut, maka hendaknya dia sholat dan menggabungkan dua sholat tersebut. Kalau sucinya, yakni sebelum terbenamnya matahari, dia melakukan sholat duhur dan sholat asar. Kalau sucinya sebelum terbitnya fajar, maka wajib baginya untuk melakukan sholat maghrib dan sholat isya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam majmu' fatawa, walihada kana jumhur ulama kamalikin wa syafi'i wa ahmadah idza taharat al-haidu fi akhirin nahar sallat adh-dhuhra wal asra jami'an wa idza taharat fi akhiril lail sallatil maghriba wal isya'a jami'an kama naqala dzalika an Abdurrahman ibn Auf wa Abi Hurairah wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Lianna al-waqta mustarakun baina sholataini fi halil udhri. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam majmu' fatawa, walihada, oleh karena itu jumhur ulama, sebagian besar ulama seperti Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan juga Al-Imam Ahmad dari imam madhab yang tiga ini, beliau semuanya berpandangan demikian. Yakni idza taharat al-haidu fi akhirin nahar sholatiz zuhra wal asra jami'an. Jika wanita yang haid itu suci pada akhir siang yang menjelang waktu malam, akhir siang ba'dal asar, maka wanita tersebut sholat duhur dan sholat asar semuanya. Dia sholat duhur terlebih dahulu, kemudian sholat asar. Wa idza taharat fi akhiril lail sholatil maghriba wal isya'a jami'an. Dan jika dia suci pada akhir malam, maka dia harus sholat maghrib dan sholat isya bersamaan. Dia gabungkan antara sholat maghrib dan sholat isya. Sebagaimana dikatakan tadi, bahasanya waktu sholat yang kedua itu jadi waktu pula untuk sholat yang pertama, sholat yang telah mendahulinya. Waktu sholat asar itu menjadi waktu bagi sholat duhur, begitu pula waktu sholat isya menjadi waktu bagi sholat maghrib. Fi halil udri, pada keadaan udur yang demikian. Kama naqala dzalika an Abdurrahman bin Auf wa Abi Hurairah wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, sebagaimana dinukil yakni masalah itu dari sahabat Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari ketiga sahabat ini radhiyallahu anhum. Bahasanya mereka mempunyai pendapat yang demikian. Kenapa demikian? Ikhwan fillah wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-waqta mustarakun bainas salataini fi halil udri. Karena waktu itu merupakan waktu yang mustarak, waktu yang boleh digabungkan antara dua salat dalam keadaan udzur. Fa idza taharat fi akhirin nahar fa waqtu dhuhri bakin fatusalliha qabla al-asri. Maka apabila telah suci di akhir siang, maka waktu dhuhur itu masih ada, maka hendaknya dia salat dhuhur sebelum salat asar. Dia salat dhuhur terlebih dahulu, kemudian dia setelah itu salat asar. Kemudian wa idza taharat fi akhiril lail, jika wanita yang haid itu suci pada akhir malam, fa waqtul maghribi bakin fi halil udri fa tusalliha qabla al isya indaha. Maka jika wanita itu suci pada akhir malam, maka waktu maghrib itu masih ada. Dalam keadaan udzur demikian, maka hendaknya wanita tersebut sholat maghrib sebelum sholat isya. Dia sholat maghrib dulu, kemudian sholat isya. Ini adalah perkara yang penting yang perlu diperhatikan oleh kaum wanita. Mungkin sebagian para wanita tidak mengerti hal ini. Dia menganggap dia sucinya di waktu isya, ya dia sholat isya saja. Dia tidak melakukan sholat maghrib. Begitu pula ketika dia menganggap biasanya dia waktu sucinya adalah ketika waktu sholat asar, ya dia sholat asar saja. Padahal pada waktu yang demikian itu ada waktu ketika udzur boleh bagi seorang untuk menggabungkan dua sholat, entah di awal ataupun di depan. Bahkan jamak dilakukan, boleh jamak takdim dan juga boleh jamak takhir. Waktu sholat asar dilakukan pada waktu sholat duhur juga boleh ketika dia menjamak, jamak takdim ataupun jamak takhir. Begitu pula ketika mengqasar kemudian menjamak, dibolehkan seseorang melakukan sholat duhur dan asar pada waktu duhur, boleh juga dia melakukan sholat duhur dan asar pada waktu asar. Ini berakhir ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni pendapat yakni dari Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, sampai di sini. Mereka mengatakan demikian. Ini sebagaimana dinukil oleh dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kemudian wa imma idza dakhala 'alaiha waqtu salatin thumma hadat aw nafasat qabla an tusalliya fal qawlu rajih annahu la yalzimu qada' tilka shalah allati atrakat awwal waqtiha thumma hadat aw nafasat qabla an tusalliyaha. Kemudian permasalahan yang lain yang dialami oleh wanita yang haid, ketika masuk padanya waktu sholat, pada wanita yang haid masuk sholat, kemudian ketika masuk waktu sholat tersebut, wanita mengalami haid, dan juga wanita mengalami nifas. Qobla an tusalliya, sebelum dia melakukan sholat ketika masuk waktunya. Misalnya sholat duhur misalnya, masuk waktu sholat duhur. Di awal waktu tersebut, kemudian wanita mengalami haid atau dia mengalami nifas. Ya. Maka ketika keadaan demikian, menurut pendapat yang rajih, yang kuat, bahasanya tidak wajib bagi wanita untuk mengqadha sholat ketika itu. Mengqadha sholat ketika dia haid telah masuk waktunya. Allati adrakat awwal waqtiha, di mana dia mendapati awal waktu masuk sholat tersebut. Tsumma hadat aw nafasat, kemudian dia haid ataupun nifas qabla an tusalliha, sebelum dia melakukan sholat tersebut. Maka menurut pendapat yang rajih bahasanya wanita tersebut tidak mengqadha sholat yang dia terkena haid ataupun nifas pada saat tersebut. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi majmu' fatawa fi hadhil masalah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam permasalahan ini, di dalam majmu' fatawa, wal adharu fid dalil madhhabu Abi Hanifah wa Malik annaha la yalzimuha syai'un li'anna al-qada' innama yajibu bi amrin jadid. Yang nampak yang sesuai dengan dalil adalah manhajnya Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik rahimahumullah, bahasanya bagi wanita tidak wajib sedikitpun untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan ketika dia haid di awal waktunya, karena qadha itu diwajibkan dengan adanya perintah yang baru. Qadha itu diwajibkan dengan adanya perintah yang baru. Wala amruhuna yalzimu bil qadha, maka tidak ada perintah di sini yang mengharuskan wanita untuk mengqadha. Jadi tidak ada perintah wanita untuk melakukan qadha ketika dia haid di awal waktu tersebut. Kenapa? Li'anna akhra ta'khiran jaizan fa ya ghairu mufritah. Karena wanita boleh mengakhirkan waktu sholatnya, dalam keadaan dia bukan orang yang menyepelekan. Jadi wanita boleh mengakhirkan waktu sholatnya. Jadi dalam keadaan demikian, maka tidak ada di sini perintah yang mengharuskan wanita untuk mengqadha sholat ketika masuk waktu, kemudian dia mengalami haid ataupun nifas. Wa amman na'imu awin nasi wa in kana ghairu mufrid aidan fa inna ma yaf'aluhu laysa qadha bal dhalika waqtu sholati fi haqqihi hina istaiqadha wa yadhkur. Dan adapun orang yang tidur ataupun orang yang lupa, maka ketika orang tidur dan orang yang lupa ini bukan orang yang menyepelekan sholat, maka sesungguhnya apa yang dia lakukan itu bukan merupakan qadha. Akan tetapi apa yang dia lakukan itu adalah waktu sholat yang memang dia harus melakukannya ketika dia terbangun dan ketika dia ingat. Itu waktu sholat bagi orang yang tidur dan orang yang lupa. Bagi orang yang ketiduran dan orang yang lupa. Dia lupa melakukan sholat, dia lupa dalam keadaan tidur kemudian terbangun waktu sholat telah berlalu, maka waktu sholatnya dia itu ya ketika dia bangun dan ketika dia ingat. Itu bukan qadha bagi sholat ini menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi yakni tidak ada qadha bagi seorang wanita ketika masuk waktu sholat kemudian dia mengalami haid dan mengalami nifas. Ini adalah permasalahan yang terkait dengan masalah yakni haid. Sampai di sini pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidhullah. Mungkin ada masalah-masalah yang lain yang disebutkan dalam kitab fikih-fikih. Nanti kita bahas, misalnya mungkin ada pembahasan masalah ini dari ustaz-ustaz yang lain, bisa dijabarkan oleh ustaz-ustaz lain yang lebih luas tentang permasalahan haid ini. Yang jelas ini sudah mencukupi ya. Yang ringkas ini sebagian sudah mencukup daripada hukum-hukum yang hukum-hukum tentang masalah wanita yang haid. Kemudian di sini Syekh Saleh Fauzan Hafidhullah membahas tentang permasalahan yang kedua. Ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Al-Itisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang kedua adalah al-istihadatu wa ahkamuha. Yaitu istihadah dan hukum-hukumnya. Istihadah sailanuddami fi ghairi waqtihi ala sabilin nazifi min irkin yusamma al-adila. Istihadah itu adalah darah yang mengalir di selain waktunya dengan sangat deras dari urat yang terputus yang dinamakan al-adil. Urat tersebut namanya adil. Dari urat ini yang rusak atau terputus sehingga menyebabkan darah itu keluar pada waktu selain waktu haid ataupun selain waktu nifas. Fal mustahadatu amruha muskilun. Wanita yang haid ini perkaranya sangat sulit sekali. Wanita yang istihadah, yang mengeluarkan darah terus menerus, itu perkaranya sangat muskil, yakni sangat sulit. Ya. Listibah hidamil haidi bidamil istihadah, karena miripnya darah haid dengan darah istihadah. Sehingga wanita yang istihadah ini terkadang mengalami kesulitan bagaimana menentukan perkara tersebut. Apakah dia sebagai wanita yang mengalami istihadah ataukah dia itu darah haid, sehingga dia sulit apakah dia harus puasa atau sholat ataukah tidak. Nah, di sini butuh pembahasan. Nah, di sini butuh ilmu bagi wanita untuk menetapkan bahasanya itu adalah darah haid dan itu adalah darah istihadah, sehingga kalau itu jelas darah haid maka wanita harus meninggalkan puasa dan sholat, tidak boleh dia bertawaf dan lain sebagainya. Namun kalau itu adalah darah istihadah, maka bagi wanita harus melakukan sebagaimana wanita-wanita yang suci. Dia melakukan sholat, melakukan puasa, membaca Al-Quran, dan sebagainya, mengamalkan amalan-amalan yang soleh yang lainnya. Nah, jadi perkaranya memang sangat sulit bagi wanita yang mengalami istihadah, yang mengeluarkan darah terus-menerus. Maka tentunya Islam sebagai ajaran yang tidak memberikan kesulitan kepada umatnya, di situ ada, yakni perkara-perkara yang bisa digunakan untuk para wanita yang mengalami istihadah untuk bisa menentukan tentang waktu-waktu di mana dia mengetahui bahasanya itu darah haid atau waktu-waktu haid dan sebagainya. Jadi Allah turunkan agama ini adalah kemudahan bagi hamba-hamba Allah, sehingga kesulitan apapun yang didapatkan oleh seorang hamba di dalam mengamalkan agamanya akan ada pemecahan dari para ulama yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Maka kita lihat bagaimana penjelasan daripada Syekh Saleh Fauzan Hafidhullah. Fa idza kanat tamu yanzilu minha biistimrarin aw ghalibil waqti famal ladzi ta'tabiruhu minhu haidan wa mal ladzi ta'tabiruhu istihadatan la tatruku min ajli shauma wassalah. Maka jika darah yang keluar dari wanita tersebut terus-menerus, atau sebagian besar waktunya keluar padanya darah, maka kapan wanita tersebut menganggap darah itu adalah darah haid, dan kapan wanita itu menganggap bahwasanya darah itu adalah darah istihadah. Sehingga ketika dia menganggap darah itu adalah darah istihadah, maka tidak boleh, karena tidak boleh baginya untuk meninggalkan puasa dan sholat, karena itu adalah darah istihadah. Kalau dia menganggap itu adalah darah istihadah, maka wanita tidak boleh meninggalkan puasa dan sholat. Fa innal mustahadata yu'tabaru laha akamu tahirat. Maka wanita yang mengalami istihadah, yang mengeluarkan darah terus-menerus, dia teranggap sebagai wanita yang baginya ada hukum-hukum sebagaimana wanita yang suci. Jadi dia sebagaimana wanita-wanita yang suci. Sehingga ini benar-benar perlu diperhatikan oleh para wanita, karena seringkali banyak permasalahan yang muskil, baik tentang permasalahan haid dan permasalahan istihadah ini. Wabiyana ala dzalik, berdasarkan atas itu, fa innal mustahadata laha salasu halatin, maka wanita yang mustahadah itu memiliki tiga keadaan. Wanita yang mustahadah mengalami istihadah, keluar darah padarinya terus-menerus, itu memiliki tiga keadaan. Tiga keadaan baginya. Keadaan yang pertama dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, antakuna laha adatun ma'rufatun latiha qabla isabatiha bil istihadati bi an kanat qabla al istihadati tahidu khamsata ayamin aw thamaniyata ayamin masalan fi awwal syahri aw wasatihi fa ta'rifu adadaha wa waqtaha. Keadaan yang pertama adalah jika wanita tersebut mempunyai, dia tahu, yakni kebiasaan yang dia kenal. Kebiasaan haidnya itu dia telah pahami. Qabla isabatiha bil istihadah, sebelum dia terkena istihadah. Sebelum dia terkena istihadah, yakni sebelum dia mengalirkan darah terus-menerus. Dia sudah paham waktu haidnya itu demikian dan demikian. Dia sudah mengerti. Sebelum wanita tersebut terkena istihadah, dia biasa haid mungkin 5 hari, atau 8 hari, atau dia biasa haid 6 hari, atau 7 hari misalnya. Dia biasa haid di awal bulan, atau di pertengahan bulan, atau di akhir bulan. Dia tahu adatnya demikian. Mungkin taruh misalnya wanita mempunyai adat di awal bulan. Dia kebiasaannya haid itu di awal bulan. 5 hari, atau 6 hari, atau 7 hari sesuai dengan apa yang biasa wanita alami ketika itu. Maka wanita tersebut mengetahui jumlahnya, jumlah harinya, dan mengetahui waktu keluarnya darah tersebut. Maka wanita yang demikian, fahadhi tajlisu qadra adatiha wa tad'u sholata wa siyama wa ta'tabiru laha akamul haidi. Maka ketika wanita tersebut mengetahui, yakni waktu haidnya dan berapa jumlah bilangan harinya di setiap bulan, maka dia berhenti ketika itu, sekedar, yakni sekadar kebiasaannya. Pada waktu misalnya dia biasanya di awal bulan tanggal 1 misalnya, maka dia berhenti ketika tanggal 1 tersebut, kemudian dia meninggalkan sholat dan puasa. Tidak boleh ketika sudah masuk adatnya, ketika dia mengalami istihadah yang darah mengalir terus menerus, maka ketika masuk kebiasaannya dia haid, maka dia menganggap itu adalah darah haid, bukan darah istihadah. Maka pada hari pertama sampai hari ke-6, kalau kebiasaan jumlah harinya itu sampai 6 hari, ketika hari itu dia harus meninggalkan sholat dan puasa, dan dia menganggap baginya adalah orang-orang yang mengalami haid, dan dia mengambil hukum-hukum orang wanita yang sedang mengalami haid. Ya, ini tidak boleh menjalankan sholat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh yakni memegang Al-Quran, diam di masjid, tawaf di Baitillahil Haram dan sebagainya. Dia dalam keadaan sebagai wanita yang haid. Faidan tahaja'adha tuha. Kemudian ketika telah selesai kebiasaannya tersebut, ikta solat wa sallat waqta barad damal baki dama istihadah liqauli sallallahu alaihi wasallam li ummi habibah umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma tasili wa salli. Apabila wanita tersebut telah selesai dari adat kebiasaannya, mungkin 6 hari, selesai 6 hari, maka hendaknya kemudian wanita tersebut mandi, lalu menjalankan sholat. Dan menganggap darah yang tersisa, yang masih mengalir tersebut, yang melewati 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, itu dianggap sebagai darah istihadah. Karena dia sudah mempunyai kebiasaan yang tetap, yakni di awal bulan, hari yang pertama sampai hari yang ke-6, dia memang itu kebiasaan haidnya. Maka dia ambil hari yang pertama sampai yang ke-6 itu sebagai waktu haidnya. Kemudian setelah selesai 6 hari, dia mandi dan melakukan sholat. Dan menganggap darah yang tersisa, yang masih mengalir tersebut sebagai darah istihadah. Ini berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha, umkusi, tunggulah sekadar yakni apa yang haidmu menahanmu. Sekadar apa yang haidmu menahanmu, yakni sekadar kebiasaan adatmu ketika engkau haid. Sumak tasili wa sholli, kemudian mandilah lalu melakukan sholat. Dan kemudian sholat. Ini jabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menunggu sekadar apa yang menahan haidnya. Di waktu haid tersebut adatnya berapa hari, dia tunggu sampai selesai. Dia anggap adatnya haid tersebut sebagai darah haid. Adapun darah yang masih mengalir itu dianggap darah istihadah. Ini bagi wanita yang mempunyai kebiasaan. Dia tahu kebiasaannya demikian dan demikian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Khubais radhiyallahu anha, "Innama dzalika irkun wa laysa bihaidin. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah." Sesungguhnya itu adalah irk, itu adalah urat yang putus ya, dan bukan darah haid. Fa idza aqbalat haidatuki, dan apabila datang masa haidmu, fada'is shalah, maka tinggalkanlah sholat. Ini hadis muttafaqun alaih, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi darah yang terus menerus keluar dari wanita yang mengalami istihadah tersebut itu adalah berasal dari urat yang terputus, yang dikatakan tadi sebagai urat al-adil, urat adil. Maka tidak menganggap itu darah haid. Tapi kalau kemudian datang waktu masa haid dan kalian sudah ketahui, para wanita sudah mengetahui adatnya, kebiasaannya, haid itu adalah sekian dan sekian, maka ketika itu dia mengambil darah tersebut sebagai darah haid dan dia meninggalkan sholat. Ini adalah keadaan yang pertama, keadaan wanita yang dia mempunyai adat kebiasaan, mengerti waktu dan jumlah hari yang dia mengalami haid. Kemudian akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Al-Ittisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara sangat penting sekali, mesti diperhatikan. Mesti diperhatikan. Memang waktu 1,5 jam itu terkadang mungkin capek ya bagi kita sekalian untuk melakukan taklim. 1 jam saja terkadang sudah capek. Apalagi 1,5 jam, terkadang sudah waktu-waktu akhir mau berakhir ini banyak di antara para akhwat ini yang kita sering dengar itu sudah mulai gelisah, sudah mulai bercakap-cakap dengan yang lainnya. Mohon ini diperhatikan. Diperhatikan bahwa ini adalah perkara yang sangat penting terkait dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ibadah yang kita lakukan benar atau salah? Jangan-jangan kita menganggap bahasanya darah istihadah itu sebagai darah haid sehingga kita yakni meninggalkan sholat, meninggalkan puasa terus-menerus karena ketidaktahuan kita. Nah, atau sebaliknya, menganggap darah haid, darah istihadah sebagai darah haid, sehingga kita tidak tadi tidak sholat dan lain sebagainya. Ini tentu yakni butuh, yakni kita perhatian terhadap permasalahan ini, terkhusus wanita yang terkadang mengalami istihadah yang demikian, darahnya terus mengalir, Keadaan yang pertama tadi telah dijelaskan oleh saya Soleh Fauzan Habibullah. Kemudian keadaan yang kedua adalah idza lam yakun laha adatun ma'rufah walakinna dammaha mutamayyiz ba'dihi yahmilu sifatal haid bi yakuna aswada aw sakhinan aw lahu ra'ihatan wa baqiyatuhu la tahmilu sifatal haid bi yakuna ahmara laysa lahu ra'ihatan wala sakhinan. Fafi hadhihi al-halati ta'tabiru damal ladhi yahmilu sifatal haidi haidan fatajlisuhu wa tad'u as-salata wa siyama. Keadaan yang kedua, bagi wanita yang mengalami darah istihadah, jika dia, wanita tersebut, tidak mempunyai adat kebiasaan yang dia ketahui, akan tetapi dia bisa membedakan darah. Dia tahu ini darah haid yang biasa keluar dan dia tahu ini bukan darah haid. Di mana darah-darah tersebut bisa dibedakan yang sebagiannya mengandung sifat darah haid, di mana sifat darah haid yang diketahui, yang biasa diketahui oleh para wanita, itu adalah darah yang mana darah tersebut adalah aswad, darah yang agak kehitam-hitaman. Ausakhinan, darah tersebut tebal. Tidak cair, tebal dia darahnya, menggumpal. Aulahu ra'ihatan, atau darah tersebut mempunyai bau yang tidak sedap. Maka kalau ciri-cirinya demikian, darah itu kehitaman, kemudian tebal dan mempunyai bau yang tidak sedap, maka itu adalah darah haid. Itu adalah darah haid. Dia bisa membedakan hal ini. Wa baqiyatuhu la tahmilu sifatal haid, dan yang lainnya tidak mengandung sifat darah haid. Bi'iyakuna ahmar laisa lahu ra'ihatan wala sakhinan. Biasanya darah tersebut adalah darah yang merah, biasa segar. Tidak ada baginya bau yang tidak sedap, dan tidak pula darah tersebut tebal, menggumpal. Tidak demikian. Maka wa fi hadhil halati ta'tabirud dam malladhi yahmilu sifatal haidi haidha. Maka hendaknya dalam keadaan seperti ini wanita menganggap darah yang mengandung sifat haid itu adalah sebagai darah haid. Kalau dia sudah tahu bahwasanya darah haid itu demikian dan demikian, warnanya hitam sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tebal dan mempunyai bau yang tidak enak, dia tahu persis bahwasanya itu adalah darah haid, maka dia menganggap bahwasanya darah yang mengandung sifat darah haid itu adalah sebagai haid. Maka ketika itu dia berhenti dan meninggalkan sholat dan puasa. Dia menunggu lalu meninggalkan sholat dan juga meninggalkan puasa karena sifat darah tersebut adalah darah haid. Wa ta'tabiru ma'atahu istihadatan tagtasilu inda nihayatil ladhi yahmilu sifatal haid, dan menganggap darah yang selainnya itu adalah darah istihadah. Ketika tidak keluar lagi darah yang hitam tadi, kemudian yang keluar adalah darah yang merah, maka dia menganggap dia bersuci dengan mandi ketika telah berakhir darah yang mengandung sifat darah haid. Ketika tidak ada lagi darah yang dia anggap sebagai darah yang mempunyai sifat darah haid, maka dia mandi ketika itu, ketika telah berakhir. Wa tusalli wa tasumu wa ta'tabiru tahiran. Dia sholat, dia puasa, dan menganggap dirinya adalah wanita yang suci, dalam keadaan suci, sehingga dia melakukan apa yang dilakukan oleh wanita yang suci. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubais. Idza kana al-haidu fa innahu aswatu yu'raf fa am fa amsiki anis shalah fa idza kana al akharu fatawaddoi wa shalli. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Khubais, jika itu darah haid, maka darah haid itu adalah aswad. Darah haid itu adalah hitam yang sudah dikenal. Sudah diketahui, sudah ma'ruf di kalangan para wanita. Bahwasanya darah haid itu adalah hitam, tebal dan dia mempunyai bau yang tidak enak. Maka ketika itu tahanlah dari sholat. Jangan kau melakukan sholat. Faidakanal akharu fatawaddai wa sholli. Maka jika itu adalah darah yang lain, darah yang merah, yang tidak tebal, tidak pula berbau yang tidak sedap, maka berwudulah dan sholatlah. Berarti itu adalah darah yang keluar dari yakni irq tadi, urat yang terputus, sehingga itu dikatakan darah sebagai darah istihadah. Ini bagi wanita yang tidak mempunyai apa tidak mengetahui adat kebiasaannya, tapi bisa membedakan darah. Darah itu bisa dibedakan olehnya. Darah yang mempunyai sifat haid dan darah yang tidak mempunyai sifat haid. Fafihi, maka di dalam hadis ini, annal mustahadata ta'tabiru sifat dam. Fatumayyizu biha bainal haidi wa ghairihi. Bahasanya wanita yang haid, dia menganggap sifat darah itu, lalu dia membedakan dengannya antara darah haid dan darah yang selain haid. Jadi dia bedakan darah tersebut. Ketika dia bisa membedakan darah tersebut, maka ketika dia mendapati darah itu mempunyai sifat dan mengandung sifat darah haid, maka ketika itu dia menahan diri. Dia tidak melakukan sholat, dia tidak berpuasa dan melakukan amalan-amalan yang memang dilarang ketika seseorang dalam keadaan haid. Namun yang ketika dia mengetahui bahwasanya darah yang keluar itu tidak atau bukan darah yang mengandung sifat darah haid, maka berarti dia menganggap darah itu adalah darah istihadhah. Maka dengannya dia mandi, kemudian dia mandi sebagaimana mandi yang kita jelaskan sifat-sifatnya di atas, kemudian dia sholat dan dia berpuasa dan dia menganggap dirinya adalah telah suci. Dia menganggap dirinya telah suci. Ini adalah keadaan yakni wanita yang bisa membedakan darah. Yang bisa membedakan darah. Ini keadaan yang kedua bagi wanita yang tidak mempunyai adat yang dia ketahui. Dia tidak tahu adatnya apa. Dia melakukan hal yang demikian. Yakni membedakan darahnya. Darah haid itu demikian, darah yang bukan haid itu demikian. Kemudian al halatu salisah. Kemudian keadaan yang ketiga. Saudara kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar radio Al-Ittisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh saya Saleh Fauzan hafizahullah keadaan wanita istihadhah yang ketiga. Idza lam yakun laha adatun ta'rifuha. Wala sifatun tumayyizu bihal haidu min ghairihi. Jika wanita yang mengalami istihadhah, dia itu tidak mempunyai adat kebiasaan yang diketahui wanita tersebut. Dan tidak ada pula sifat yang dia bisa membedakan darah haid dari selainnya. Ini dia tidak tahu, mutahayyir, dia bingung bagaimana keadaannya. Apakah itu darah haid atau bukan, apakah dia juga tidak tahu kebiasaannya haid itu bagaimana, tanggal berapa, dia tidak punya kebiasaan yang tetap dan tidak bisa membedakan darah dari darah haid dari darah selainnya. Fa innaha tajlisu ghalibal haidi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin min kulli syahrin. Maka ketika itu wanita hendaknya dia yakni menganggap keumuman atau menggunakan keumuman wanita haid. Dia menggunakan keumuman wanita haid 6 hari atau 7 hari setiap bulan. Ketika wanita istihadah tersebut tidak tahu. Dia mengambil kebiasaan wanita haid bagaimana? 7 hari, 6 hari atau 7 hari setiap bulan. Lianna hadhi adatu ghalibin nisa, karena ini adalah kebiasaan keumuman para wanita demikian. Mayoritas para wanita keumumannya ketika mengalami haid itu 6 hari atau 7 hari. Nah, mungkin ada yang lebih sedikit dari itu, mungkin ada juga yang lebih banyak dari itu. Nah, namun keumuman daripada wanita itu 6 hari atau 7 hari. Maka dia ambil setiap bulan 6 hari. Kalau kebiasaannya, ya ini bagi yang tidak mengetahui kebiasaannya ya. Ini yang orang yang bingung, wanita yang bingung mengalami istihadah tapi tidak tahu kebiasaannya dan tidak bisa membedakan darah. Maka dia ambil dari setiap bulan itu 6 hari atau 7 hari. Kemudian dia menahan diri, berhenti di situ, tidak melakukan sholat, tidak berpuasa selama 6 hari atau 7 hari. Taruhlah dia ambil misalnya 6 hari. Di pertengahan bulan misalnya tanggal 15 dia ambil, atau tanggal pertama di awal bulan dia ambil 1 sampai 6 hari. Dia ketika itu menjalani sebagai wanita yang haid, tidak sholat, tidak puasa, tidak yakni tidak boleh melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika dia haid, dia ambil 6 hari. Kemudian setelah itu yang lainnya dia anggap sebagai darah istihadhah, kemudian dia melakukan sebagaimana wanita yang suci. Ini karena kebiasaan keumuman wanita itu yaitu tadi mengalami haid 6 sampai 7 hari. Ini berdasarkan yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahsin. Innama hiya raqdatun minasyaiton. Fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin tsumma tasili fa idastan fa'ti fa shalli arba'ata wa ishrina aw 23 wa sumi wa shalli fa inna dhalika yujziuki wa kadhalika faf'ali kama tahidun nisa. Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahsh, sesungguhnya itu adalah darah, sesungguhnya itu adalah dorongan daripada syaitan. Dari istihadah itu merupakan dorongan daripada syaitan. Fatahayyadi, maka ambillah haid itu yakni ambillah haid itu 6 hari atau 7 hari. Itu adalah dorongan daripada syaitan. Yakni wanita yang tadi tidak mengetahui adatnya, tidak tahu membedakan itu dan ini, maka dia mengambil haidnya itu 6 hari atau 7 hari. Sumak tasili, kemudian dia mandi. Kemudian hendaknya dia mandi. Faidah tanfaati, maka apabila dia telah selesai daripada yakni haidnya 6 hari atau 7 hari, fasolli arba'atan wa isrina, maka hendaknya dia sholat 24 hari atau salasatan wa isrina, atau dia sholat 23 hari. Kalau dia mengambil haidnya 6 hari, jumlah bilangan bulan 30 hari, berarti dia menjalankan sholat selama 24 hari. Kalau kemudian dia mengambil haidnya 7 hari dan jumlah bilangan bulan 30 hari, maka dia sholat selama 23 hari. Wasumi wasolli, dan dia puasa dan juga dia sholat. Fa inna dzalika yujziuki, karena yang demikian itu sudah mencukupi bagimu. Wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa. Begitulah maka lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh wanita yang haid. Ya, setelah wanita ini yakni menjalankan sholat selama 23 hari atau 24 hari, maka lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh wanita yang haid. Yakni diambil lagi 6 hari lagi untuk masa haidnya, atau 7 hari lagi untuk masa haidnya. Rawahul Khamsah wa sahahu Tirmidzi. Di sini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, imam yang 5, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Wal hasil mimma sabab, kesimpulan dari apa yang telah lalu, annal mu'tadata taruddu ila adatiha. Bahasanya wanita yang mempunyai adat, dia rujuk kepada adat kebiasaannya. Wal mumayyizah, dan wanita yang bisa membedakan darah, taruddu ilal amali bitamyiz, maka dia kembali kepada pekerjaannya atau amalannya di dalam membedakan darah tersebutnya. Kembali kepada mumayyizah tadi, kepada tamyiznya, yang mana dia bisa membedakan darah tersebut. Kalau itu dianggap darah sebagai darah haid, dia ambil sebagai darah haid, kemudian dia tidak sholat dan tidak puasa. wal faqidah lahuma, dan orang wanita yang tidak mengetahui waktu kebiasaannya dan tidak pula bisa membedakan tahidu sitan aw saban, maka dia haid, dia melakukan haid sebagaimana yang haid 6 hari atau 7 hari. Wa fi hadza jama'a bainas sunanis salasatil waridati anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadhah. Maka ini adalah mengkompromikan, mengumpulkan di antara sunnah yang tiga yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada wanita yang mengalami istihadah, wanita yang mengeluarkan darah terus menerus. Nah, jadi akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar radio Al-Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pembahasan ini merupakan pembahasan yang penting dan terkadang banyak ya wanita yang masih kebingungan di dalam masalah haid dan juga dalam masalah istihadah ini. Maka hendaknya kita dasari dengan ilmu dari Alkitab, Sunnah dan keterangan para ulama untuk kita bisa menentukan apakah itu darah haid, apakah itu darah istihadah dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah tadi. Kemudian selanjutnya dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah, beliau menukil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal alamatul lati qila fiha sittun. Tanda-tanda yang dikatakan dengannya itu ada 6. Sebenarnya ada 6 keadaan bagi wanita yang mengalami istihadah. Namun disebutkan 3 di sini sudah mencukupi ini. Yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda-tanda yang dikatakan dengannya ada 6, immal adah fa innal adah aqwal alamat. Imma dia mengambil adat kebiasaan ketika dia haid dan belum terkena istihadah, maka adat kebiasaan itu merupakan aqwal alamat, tanda yang paling kuat untuk seorang wanita menentukan masa haidnya. Li'annal asla maqamul haid duna ghairi, karena yang asal itu adalah kondisi ketika haid, bukan kondisi selainnya. Kondisi ketika haid itu yang asalnya demikian. Bagaimana kondisi dia ketika haid tersebut? Bagaimana keadaan dia ketika haid? Apakah dia mempunyai adat? Kalau dia mempunyai adat, dia pergunakan adat itu sebagai yakni hukum untuk menentukan bahasanya dia ketika itu adalah dalam keadaan haid. Wa imma tamyiz, dan imma membedakan. Li'anna damal aswad wassahin, li'anna damal aswad wassahina al-muntinna aula ayyakuna haidun minal akhmar. Dia membedakan karena darah yang hitam, tebal dan mengandung aroma yang tidak sedap itu lebih dekat untuk dikatakan sebagai darah haid daripada darah yang merah. Jadi daripada yang darah yang merah. Kemudian wa imma i'tibaru ghalibi adatin nisa. Dan bisa juga wanita yang tidak mempunyai adat dan tidak bisa membedakan, dia mengambil kebiasaan adat wanita, kebiasaan wanita yang haid. Li'annal asla ilhaqul fardi bil amil aghlab, karena yang asal, yang dasar itu mengikutkan mengikutkan al-fardi, yakni mengikutkan perorangan kepada keumuman yang mendominasi. Ya, seseorang mengalami ini, dia tidak tahu, maka dia kembalikan kepada keumuman para wanita yang mengalami haid. Nah, ini yang asal demikian. Jadi dikembalikan kepada keumuman wanita. Fahadihil alamatus salasatu tadullu alaiha as-sunnah wal iktibar. Tiga tanda ini merupakan tanda yang ditunjukkan atau berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan percobaan. Artinya pengalaman yang didapati oleh para wanita yang haid demikian dan juga telah diketahui oleh para ulama kemudian ditetapkan demikian. Jadi yang sesuai dengan sunnah adalah tiga tanda ini. Tsumma dzakara baqiyatal alamat allati qila fiha wa qala fi nihayah wa aswabul aqwal i'tibarul alamati allati ja'at bi sunnah wal wa ilga'u ma siwa dzalik intaha. Kemudian beliau Syekhul Islam menyebutkan tanda-tanda yang lain, ya, tanda-tanda yang lain dari 6 tanda yang beliau sebutkan, dan pada akhirnya beliau mengatakan aswabul aqwal, yang paling benar dari pendapat-pendapat tadi, yakni i'tibarul alamat, yakni menganggap tanda-tanda yang datang dengannya sunnah, yang ditetapkan oleh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengesampingkan pendapat yang selain itu yang tidak berdasarkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pembahasan tentang masalah darah istihadah. Mudah-mudahan ini memberikan faedah kepada akhwat sekalian dan juga para pendengar radio Al-Ittisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf ketika menjelaskan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.